hari yang pasti kan datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang keramat menyebarkan. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Neraka, neraka, bagi siapa yang suka mengingkarinya. Neraka, neraka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Semua manusia gundah resah dengan urusannya. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Jelaga, jelaga, bagi siapa yang suka mengingkarinya. Jelaka, jelaka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Thank you. harap dan cemas bulan berjua, menanti saat diputuskan keadilan Tuhan. Di hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, kecut dan getar karena diri berlumuran dosa. Jelaka, jelaka.